Jangan tangisi sesuatu yang pergi. Jangan terlena dalam air mata. Jangan menunggu waktu berlalu. Karena masa akan pergi, tinggalkan dirimu. Patah tumbuh, hilangkan berganti. Dalam hidup tak ada yang abadi. Untuk kamu, oh, tawamu, sepimu, oh, bisingmu. Kapankah diri kau kembali padanya, menyusul hati, bersujud dan berserah. Tinggalkan dirimu.